إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu, para pemahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan nikmat hidayah, sehingga di kesempatan pagi yang cerah ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Furqan yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Matan Abi Suja rahimahullah ta'ala yang berkenaan dengan fikih dalam madhab Syafi'i. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang hukum kulit yang disamak, kemudian juga telah kita bahas tentang hukum bejana, jadi larangan menggunakan bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan yang terakhir kita telah bahas tentang disunahkannya bersiwak. Maka insyaallah di kesempatan pagi hari ini, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah, di pertemuan yang keempat ini kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang al-wudu, tentang bagaimana berwudu yang syar'i sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Disebutkan oleh al-muallif, berkata al-Qadhi Abu Suja rahimahullah ta'ala, faslun, ibu bisa lihat di makalah yang dibagikan, faslun wa furudul wudu sittatu asya, kata beliau, pasal dan kewajiban wudu itu ada 6 perkara. Pasal di sini maksudnya untuk membedakan dengan pembahasan sebelumnya. Di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang as-siwak, maka ini khusus membahas tentang wudu. Beliau rahimahullah mengatakan, wa furudul wudu sittatu asya, wajibnya wudu itu ada 6 perkara. Qala an-niyatu inda ghusli wajhi, yang pertama niat ketika mencuci wajah. Kemudian yang kedua wa ghuslul wajhi, yang kedua mencuci wajah itu sendiri. Kemudian yang ketiga wa ghuslul yadain ma'al mirfaqain, mencuci kedua tangan sampai kedua siku. Ini kewajiban yang ketiga. Wa mashu ba'da ras, kemudian yang keempat mengusap sebagian kepala. Kemudian yang kelima wa ghuslu rijlai ila ka'bai, mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian yang terakhir wa tartibu ala ma dzakarna, berurutan sebagaimana yang kami sebutkan. Inilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, 6 perkara yang wajib di dalam wudu. Artinya wudu itu tidak sah kalau salah satu dari ke-6 perkara ini tidak kita laksanakan. Dan sebaliknya, kalau seseorang dia mencukupkan diri dengan 6 perkara ini, maka wudunya sah. Ya, maka wudunya sah. Karena yang selain dari apa yang dia sebutkan itu hukumnya sunnah. Kalau dilaksanakan ya tidak mengapa. Kalau tidak dilaksanakan tidak mengapa. Artinya wudunya tetap sah. Baik, ini 6 perkara. Kemudian kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Yang pertama kata beliau, ya, wa furudul wudu sittatu asya an-niyyah inda ghusli wajh. Yang pertama adalah niat ketika mencuci wajah. Jadi seseorang hendaknya dia berniat untuk wudu. Karena bisa jadi seseorang melakukan 6 perkara ini tapi tujuannya bukan untuk berwudu, tapi misalnya untuk mencari kesegaran saja. Sehingga perlu dibedakan amalan-amalan tersebut dengan apa? Dengan niat. Dia niat untuk melakukan ini ya, untuk mengangkat hadas kecil. Ya, dia berniat untuk mengangkat hadas kecil. Kemudian Ustaz, apakah niat itu perlu diucapkan? Para ulama menyebutkan bahwa tidak diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan kita untuk mengucapkan niat tertentu. Karena mereka sepakat niat itu di dalam hati. Nah ini pedoman yang perlu kita ingat terus, karena setiap ibadah itu pasti ada niatnya. Maka tidak dituntutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca niat tertentu. Baik itu niat untuk sholat, niat untuk berwudu, niat untuk puasa, ya. Hanya saja sebagian ulama, terutama dari kalangan madhab Syafi'iyah, mereka memperbolehkan seseorang untuk mengucapkan niat, bahkan mengatakannya mustahab, ya, mengatakannya sebagai suatu perkara yang mustahab, yang disukai. Walaupun tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi perkara tersebut disukai. Kenapa? Karena akan memperkokoh apa yang ada di dalam hati. Ya, kalau orang sudah berniat dalam hatinya, kemudian dia berniat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, maka akan semakin mantaplah apa yang ada di dalam hatinya. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa yang demikian tidak disyariatkan. Wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata mereka tidak perlu untuk mengucapkan niat, karena niat itu tempatnya di hati. Dan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan untuk melafadzkan niat. Ya. Sehingga kita perlu bijak ya. Karena ini termasuk permasalahan yang hangat dibicarakan. Ada yang sholli, ada yang tidak sholli. Ada yang nawa itu, ada yang tidak nawa itu. Nah, itu permasalahan khilaf di kalangan para ulama. Barang siapa yang tidak mau mengucapkan atau melafadzkan niatnya, maka silakan saja. Ya, itu pilihan Anda. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkannya. Adapun yang ingin mengucapkan niat, maka ya silakan juga, karena itu memperkokoh ya apa yang ada di dalam hati kita. Bahkan sebagian yang mensyariatkan pelafatan niat, mereka berdalilkan dengan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan umroh. Beliau mengatakan labaika umrotan, labaika umrotan. Aku penuhi panggilanku ya Allah untuk berumroh. Nah ini dilafadzkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka ada tuntunannya dari Nabi untuk melafadzkan niat. Tapi wallah ta'ala alam, kalau memang niat itu dilafadzkan, maka kita akan dapati Nabi melafadzkan niat untuk berwudu, Nabi melafadzkan niat untuk sholat. Tapi tidak ada riwayat yang beliau melafadzkan niat tersebut. Sehingga ya, dalam permasalahan ini, barang siapa yang ingin mengucapkan niatnya dengan niat tertentu, maka silakan saja, karena sebagian ulama memperbolehkannya. Kemudian barang siapa yang ingin mencukupkan dengan apa yang ada di dalam hatinya, juga silakan, karena memang tidak diriwayatkan dari Nabi Alaihissalam beliau mengucapkan niat. Kemudian niat ini ya, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi bersabda innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan-amalan itu tergantung dari niatnya. Sehingga seseorang hendaknya dia berniat sebelum melakukan ibadah. Ya, fungsi niat diantaranya adalah untuk membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Mandi misalnya, kita punya kebiasaan mandi. Bagaimana membedakannya dengan mandi junub? Antara mandi biasa dengan mandi junub, yang membedakannya adalah niatnya. Ya, saya pagi-pagi junub, dia punya kebiasaan mandi pagi juga. Sehingga apa yang membedakan? Ya, waktunya sama, sama-sama dilakukan di pagi hari. Yang membedakan adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Maka ini kewajiban yang pertama dalam wudu. Dan disebutkan oleh Abu Suja bahwa niat itu dia mulai berniat ketika mulai mencuci wajahnya. Kemudian para ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan ya inda ghuslil wajhi. Inda ghuslil wajhi, ketika mencuci wajah. Dalam wudu itu ada dua cara. Yang pertama disebut al-ghuslu, yang kedua disebut al-mashu. Nah, ini harus bisa kita bedakan antara al-ghuslu dengan al-mashu. Al-ghuslu itu mencuci atau membasuh. Ini maksudnya adalah mengalirkan air. Al-ghuslu. Yang kedua, al-mashu. Al-mashu ini mengusap. Tidak mengalirkan air. Ijra'ul ma'. Sehingga kalau al-ghuslu, kalau kita melihat suatu dalil yang disebutkan fansilu wujuhakum, dan cucilah wajahmu, artinya airnya itu banyak, bukan hanya tangan kita basah tidak ada airnya, cuma ada sisa-sisa, kemudian kita taruh ke muka kita. Ini keliru. Saya pernah melihat video yang mengajarkan tata cara wudu di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Kalau kita kenal, itu kan wudunya jauh, harus keluar masjid dari tempat wudu. Kemudian ada sebagian ustaz mengajarkan wudu pakai spray. Pernah lihat gak itu? Ya. Jadi pakai spray, kemudian, nah ini Allah ma'alam, saya kira wudunya tidak sah. Kenapa? Karena wajah itu dicuci al-ghuslu, airnya airnya itu banyak, ya bukan hanya sekedar basah, tapi ada airnya, lup, ya. Nah, ini perlu dibedakan antara al-ghuslu dengan al-mashu. Kalau al-mashu nggak ada airnya, cuma diusap. Ya, nggak ada air banyak seperti itu, enggak. Cuma tangannya basah kemudian diusap. Bedakan antara al-ghuslu dengan al-mashu. Al-ghuslu itu artinya membasuh atau mencuci, adapun al-mashu artinya mengusap. Baik. Ini kemudian beliau menyebutkan, ya, yang kedua sampai kelima dari kewajiban berwudu, ya beliau menyebutkan, ya wa ghuslul wajhi, wa ghuslul yadayn ma'al mirfaqain, wa ghuslu ba'di ra'si, wa ghuslu rijlai ila ka'bain. Kemudian yang kedua adalah mencuci wajah. Lihat ya, mencuci atau membasuh, artinya ada airnya. Bukan hanya basah-basahan saja, tapi memang ada airnya. Ya, yang disebutkan wajah, ya, yang namanya wajah itu adalah mulai dari alati atau wajah bihi. Wajah itu artinya apa yang kita pakai untuk menghadap. Jika kita menghadap ke depan, nah inilah wajah. Dari atas, mulai dari ubun-ubun sini, mulai tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Ini yang vertikal, ya. Ini namanya wajah. Kemudian dari kuping sini, kuping kanan ke kuping kiri, ini yang horizontal. Jadi wajah itu, ini apa yang kita pakai untuk menghadap. Ya, mulai dari sini sampai ke dagu. Ya, ini wajah. Sehingga bagian sini enggak perlu dicuci, kecuali nanti yang punya jenggot yang lebat. Baik, itu termasuk perkara yang disunahkan. Pertama, mencuci wajah. Kemudian ghusl yadain ma'al mirfaqain. Yang kedua, mencuci kedua tangan. Ya, sampai ke siku. Ma'al mirfaqain artinya sikunya juga basah. Itu perhatikan ya, hati-hati. Ini kadang-kadang orang lengah. Wudu cuma sampai segini, ininya enggak kena. Siku itu baru kena. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa aydiyakum ila al-marafiq." Dan tangan-tangan kalian sampai siku. Artinya siku itu masuk. Ya. Jadi jangan lengah. Kalau wudu harus sampai siku. Kemudian kata beliau yang ketiga, "Wa mashu ba'di ra's." Dan mengusap sebagian kepala. Mansu wa masku ba'di ra's, dan mengusap sebagian kepala. Kenapa kita sebut sebagian? Memang yang afdolnya adalah seluruh bagian kepala yang diusap. Namun diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwa beliau alaihi salatu wasalam ketika memakai imamah, ya, ketika beliau memakai sorban, beliau tidak mengusap seluruh kepala, artinya beliau tidak mencopot sorbannya, hanya saja beliau mengusap ubun-ubun atau bagian sedikit dari kepalanya, kemudian mengusap imamahnya atau sorbannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Al Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, dalam Sahih Muslim disebutkan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddahu wa masaha binasiyatihi wa ala imamatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Al Mughirah, beliau berwudu, kemudian beliau mengusap nasiyatihi, ubun-ubunnya, jadi ada rambutnya sedikit diusap. Kemudian beliau mengusap imamahnya, sorbannya diusap. Ya. Jadi kalau misalnya ingin berwudu, sulit misalnya membuka jilbab, maka yang penting apa? Sebagian dari kepala ini diusap. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mengusap kepala yaitu mengusap sebagian kepala, bukan keseluruhannya. Dan perlu saya ingatkan ibu ya, kita ini sedang belajar fikih. Yang namanya fikih nanti banyak hilang. Hanya saja yang sedang kita pelajari ini adalah fikih Syafi'i. Ya sudah, kita ikut fikih Syafi'i dulu. Ya, kalau misalnya nanti ada terjadi hilang, kita bahas terlalu banyak hilang, nanti tidak selesai-selesai. Satu pertemuan cuma bahas masalah basuh kepala saja. Nanti ada argumennya, mazhab ini, apa dalilnya mereka, sahih dalilnya, kalau panjang. Nanti bisa jadi satu bulan cuma bahas wudu saja. Ya. Tapi yang penting kita tahu ya, pendapat ini kuat karena ada dalilnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu hanya membasuh atau mengusap ya ubun-ubunnya, kemudian mengusap imamahnya, ini apa? Mengusap sorbannya, mengusap sorbannya. Jadi yang disampaikan oleh beliau di sini apa? Wa mashu ba'di ra's, mengusap sebagian dari kepala. Kemudian yang keempat atau kelima di sini, wa mashu rijlai ila al-ka'bain, mencuci dua kaki sampai dua mata kakinya. Sampai dua mata kakinya. Jadi mata kaki itu termasuk yang dicuci. Ya, hati-hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wailul lil aqli minan nar." Ya. Celakalah mata kaki dari api neraka. Artinya karena dia tidak menyempurnakan mata kakinya tidak dicuci, dia akan mendapatkan kecelakaan karena wudunya tidak sah. Oleh karena itu mata kaki hendaknya dicuci. Ingat ya, dicuci ya, bukan diusap. Bedakan antara mengusap dengan membasuh atau mencuci. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan sholat, maka faghsilu wujuhakum, cucilah muka-muka kalian, basuhlah muka-muka kalian. Ya, lebih tepat atau lebih enaknya kita terjemahkan basuhlah. Kalau nanti pakai cuci, wah cuci pakai sabun nih Ustaz ya. Cucilah wajah kalian. Ini pakai yang mana nih? Produk yang mana nanti? Cuci wajahnya. Enggak, cuci di sini artinya basuh. Basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian basuhlah tangan kalian sampai ke sikunya. Wa amsahu bi ru'usikum. Dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum. Dan cucilah kaki kalian. Ya, dan cucilah kaki kalian, karena dia dibaca nasab. Barang siapa yang sudah pernah belajar ilmu nahwu, ya, dia tidak dibaca wa'arjulikum. Kalau dia dibaca wa'arjulikum, artinya kaki itu cuma diusap. Tapi dalam ayat ini wa'arjulakum, ya, kakinya dinasab, berarti dia mengikuti tangan. Karena tangan dicuci, maka kaki juga dicuci, bukan hanya diusap. Ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki kalian. Jadi kaki harus dicuci sampai mata kaki. Nah kemudian yang keenam kata beliau, wajibnya wudu adalah berurutan. Wattatibu ala ma dzakarna. Dan dia berurutan sebagaimana yang kami sebutkan. Jadi tidak boleh misalnya cuci kaki dulu atau cuci kepala dulu baru tangan, tidak boleh. Dia harus berturutan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat. Tidak boleh kemudian berbolak balik. Dan ini kenapa Ustaz harus secara berturutan? Kenapa tidak boleh kita kemudian membolak baliknya, misalnya kaki duluan atau telinga atau apa, wajah duluan baru tangan? Dalilnya yaitu sekian banyak hadis yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wudu beliau. Di sana ada perbedaan. Terkadang beliau tidak mencuci atau tidak mengusap telinga. Dalam sebagian riwayat Nabi tidak mengusap telinga. Terkadang dalam sebagian riwayat diriwayatkan bahwa beliau mengusap telinga. Kemudian di sebagian riwayat dikatakan bahwa beliau mencuci anggota badannya satu kali. Dalam riwayat yang lain beliau mencucinya dua kali. Dalam riwayat lain mencucinya tiga kali. Ada perbedaan-perbedaan. Tapi untuk tertib urutan tidak pernah ada perbedaan sama sekali. Ya, dari sekian banyak kan Nabi itu kan yang namanya berwudu itu kan wudu dan sholat itu kan kegiatan yang berulang-ulang setiap hari. Jadi para sahabat itu tentu menyaksikan bagaimana wudunya Rasulullah SAW. Sekian banyak mereka menyaksikan wudunya Rasulullah SAW. Terkadang mereka meriwayatkan, oh Nabi tidak mengusap telinga, kadang beliau mengusap, kadang beliau ya mencuci kakinya tiga kali, kadang sekali, kadang dua kali. Tapi kalau urutan tidak pernah ada yang berbeda, ya maka harus berurutan. Oleh karena itulah Imam Abu Suja dalam matanya mengatakan furudul wudu termasuk wajibnya wudu adalah berurutan. Enggak sah wudunya kalau dibolak-balik. Makanya disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi ini akan sering kita kutipkan ucapan beliau karena memang beliau adalah ulama besar yang mazhab Syafi'i dan beliau salah satu rujukan dari dua imam, ya, Imam Nawawi dan Imam Arifai. Ini yang menjadi rujukan mazhab Syafi'i. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddab, kata beliau, wahtaja al-ashabu minas sunnati bil hadis as-sahihah ya al-mustafi wa al-jama'ati minas sahabat fi sifati wudhu'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama Syafi'iyah ya berdalilkan dengan hadis yang sahih yang bersumber dari banyak para sahabat fi sifati wudhu'i Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis-hadis ini semua berbicara tentang bagaimana wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum wasafuhu murattaban ma'a kathratihim wa kathratil mawatin allati ra'ahu fiha wa kathrati ikhtilafihim fi sifatihi fi marratin wa marratain wa thalatha wa ghairi dhalik. Dan para sahabat itu mereka jumlahnya sangat banyak ya. Mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan wudu diulang-ulang ya. Namanya wudu kan setiap hari tadi kita katakan setiap hari diulang-ulang 5 kali. Dan diriwayatkan perbedaan apakah beliau mengulangi mencuci anggota tubuhnya itu 2 kali atau 3 kali. Walaupun banyak periwayatannya kata beliau walam yathbut fihi ma ikhtilafi anwa'ihi sifatun ghairu murattabatin. Ya. Tapi saking banyaknya dengan banyaknya riwayat tadi tidak ada satupun yang berbeda dalam permasalahan urutan. Ya. Mereka bisa jadi berbeda. Nabi mengusap ini kadang-kadang tidak mengusap. Kadang mengusap ini kadang tidak mengusap. Kadang mengusapnya 3 kali, kadang mengusapnya 2 kali atau mengusapnya 1 kali. Semua ada perbedaan. Kadang-kadang ada perbedaan. Tapi kalau dalam masalah urutan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diriwayatkan dari beliau perbedaan urutan. Ya. Makanya kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa fi sallallahu alaihi wasallam bayanun lil wudu al-ma'mur bihi. Dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan penjelasan tentang wudu yang diperintahkan. Jadi wudhu kita harus seperti wudhunya Nabi alaihi salatu wassalam. Walau jaza tarkut tarkib la tarakahu fi ba'dil ahwal li bayanil jawaz kama taraka at-taqrar fi awqat. Kalau memang boleh kita tidak berurutan dalam melakukan wudhu tersebut, maka misalnya Nabi SAW akan menunjukkan kepada kita boleh lo cuci kaki dulu, boleh lo cuci wajah dulu baru tangan, tapi tidak sama sekali diriwayatkan oleh Nabi SAW. Adapun beliau kadang hanya membasuh 1 kali, kadang membasuh 2 kali, kadang membasuh 3 kali. Ini menunjukkan kepada kita bahwa boleh lo cuma sekali saja, boleh lo 2 kali, boleh lo 3 kali. Ya. Tapi kalau tertib tidak pernah diriwayatkan Nabi berwudu kecuali dia pasti berurutan. Ya, mulai dari tangan dulu, wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kaki. Tidak pernah diriwayatkan dari beliau, ya. Yang tidak berurutan. Ya. Ini menunjukkan ya ucapan Imam Nawawi ini menunjukkan bahwa berurutan atau tertib itu merupakan kewajiban wudu. Merupakan kewajiban wudu. Maka inilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah yang perkara yang hendaknya kita penuhi kalau ingin berwudu. Setidaknya 6 ini. Ya, kalau misalnya airnya cuma sedikit ya cuma 4 anggota badan ini saja yang kita cuci dan kita usap. Pertama kita berniat, kemudian cuci wajah, mencuci kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala, lalu mencuci kedua kaki sampai mata kaki, dilakukan secara berturutan, maka insya Allah wudunya sah. Paham? Ya. Jadi ini 6 hal yang merupakan wajibnya wudu. Kemudian di sana ada yang namanya sunnah wudu. Sunnah wudu. Jadi sunnah bagaimana yang kita sebutkan dalam pertemuan pertama, yang paling pertama, bahwa ketika seseorang tidak melakukannya, maka ini tidak merusak ibadahnya. Tidak merusak ibadahnya. Kata Al-Imam Qadi Abu Suja, wa sunanuhu asyaratu asya. Dan sunnahnya, sunnah dari wudu itu ada 10. Yang pertama atas niatu mengucapkan ya basmalah atau mengucapkan bismillah. Keliru nih, mengucapkan bismillah bukan basmalah. Apa bedanya, Bu? Bismillah dan basmalah, Bu? Ya. Bismillah itu cuma mengucapkan bismillah saja, itu namanya tasmiyah. Apa bedanya tasmiyah dengan basmalah? Kalau tasmiyah itu hanya mengucapkan bismillah saja. Kalau basmalah itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau kita makan itu baca, kita tasmiyah apa baca basmalah? Tasmiyah. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah, beliau mengatakan ya ulam samillah. Samillah, sebutlah nama Allah. Artinya cukup mengucapkan bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi keliru kalau ada yang makan kemudian bismillahirrahmanirrahim. Nah, cukup bismillah. Karena perintahnya itu samillah. Jadi ada tasmiyah, ada basmalah. Tasmiyah ini mengucapkan bismillah. Ya. Adapun basmalah idkhalihima al-ina'a, sebelum dia dimasukkan ke dalam bejana. Jadi sebelum hidup air dicuci terlebih dahulu. Kemudian wal mahmadatu wal istisyah. Kemudian yang ketiga al mahmadah, berkumur-kumur. Berkumur-kumur. Wal istisyah. Kemudian yang keempat istisyah, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Dalam sebagian teks disebutkan al-istinsyah wal-istinsyah. Jadi memasukkan air ke hidung dan langsung mengeluarkannya. Istinsyah itu adalah memasukkan air ke dalam hidung. Istinsyah yaitu mengeluarkannya. Kemudian yang kelima, mashu jami'ir ra's. Disunahkan untuk mengusap seluruh bagian kepala. Tapi ini sunnah ya, bukan wajib. Wajibnya sebagian saja. Tapi lebih afdol lagi kalau dia mengusap seluruh bagian kepalanya. Kemudian wamashul udhunain. Wamashul udhunain zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Kemudian mengusap bagian dalam dan luar telinga dengan air baru. Ini yang membedakan dengan madzhab Hambali. Kalau Hambali langsung dengan tangan dari kepala langsung ke telinga. Tapi madzhab Syafi'i yakni dengan air baru. Kemudian wa tahlilul lihyah al-kaffah. Kemudian yang ketujuh ya, yaitu menyela-nyela jenggot yang tebal. Wa tahlili asabi al-yadain wa rijlain, serta menyela-nyela jari jemari tangan dan jari jemari kaki di sela-sela. Kemudian yang ke-8, wa taqdimu al-yumna 'ala al-yusra. Yang ke-8, mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri. Qala wa taharatu thalathan. Yang ke-9, mensucikan anggota tubuh 3 kali 3 kali. wal mualah dan berkelanjutan, artinya tidak dijeda. Misalnya habis cuci tangan ngobrol dulu, hai gimana kabar yang sehat? Ya, disunahkan agar itu berlangsung sampai selesai, sampai tuntas. Boleh sambil ngobrol, nggak jadi masalah. Ya, tapi sampai tuntas dan kemudian cuci tangan. Ya, karena para ulama kalau sampai mengering dia harus mengulangi dari awal. Saya disunahkan untuk mualah berkelanjutan. Ya. Nah, kita akan bahas dalil-dalil yang menjelaskan sunnah-sunnah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Yang pertama tasmiyah. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Kata Anas, talaba ba'du ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an. Sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari wudu'an. Kalau wudu itu perbuatannya, kalau wudu itu air yang dipakai untuk berwudu. Ada wudu itu perbuatannya, wudu itu artinya air yang dipakai untuk berwudu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ma ahadin minkum ma? Ternyata Nabi juga mencari. Beliau bertanya, ada enggak di tengah-tengah kalian, ada enggak di antara kalian yang membawa air? Fa wada'a yadahu fil ma. Maka ternyata ada yang membawa air, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di dalam tempat air tersebut, wa yaqul tawaddu bismillah. Ya, berwudulah kalian dengan bismillah. Jadi dengan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata Anas, faraitul ma yakhruju min baina asabihi hatta tawaddu min indi akhirihim. Ya, kemudian kata Anas, aku melihat air mengalir dari celah-celah jari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam hingga mereka semua berwudu sampai yang terakhir. Kemudian riwayat hadis bertanya kepada Anas, qultu li Anasin kam turahum? Qala nahwan min sab'in. Kata Anas, aku melihat ada 70 orang. Jadi airnya itu terbatas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, ketika berwudu beliau mengatakan kepada para sahabat, tawaddu bismillah. Berwudulah kalian dengan mengucapkan nama Allah, dengan membaca bismillah. Ya, kemudian dari air dari tangannya Nabi keluar air. Yang air ini kemudian dipakai oleh para sahabat untuk berwudu. Yang mencukupi wudunya 70 orang. Ya, ini mukjizatnya Rasulullah SAW ketika itu air terbatas, ternyata keluar dari tangan beliau air yang bisa dipakai oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain untuk berwudu. Asyahid dari hadis ini, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, Nabi memerintahkan tawaddu bismillah, berwudulah kalian dengan mengucapkan bismillah. Sehingga hendaknya seseorang ketika berwudu dia membaca bismillah. Kemudian dalil yang menunjukkan ya sunnahnya mencuci dua telapak tangan kemudian berkumur-kumur dan mengusap seluruh kepala adalah hadis ya Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu ketika ya Abdullah bin Zaid ini ditanya oleh Amr bin Abi Hasan tentang bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ya fada bi taurin min ma, maka beliau meminta diambilkan satu gayung air. Jadi wudu itu enggak perlu banyak air ya. Indonesia ini masya Allah karena airnya melimpah ruah, wah wudu ya. Sampai kalau ditampung mungkin banyak sekali. Ya kalau kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwudu dengan air yang sangat sedikit ya, satu atau dua mut. Nah, ini Nabi apa sahabat Abdullah bin Zaid wudunya cuma pakai satu gayung. Nah, jadi ini yang disunahkan, bukan wudu dengan air yang banyak, secukupnya saja satu gayung. Maka kemudian kata Abdullah ya bin Zaid, fatawaddu alahum wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Abdullah bin Zaid pun mulai menunjukkan bagaimana wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'afaha ala yadihi min taurin, Fagosala yadaihi salasan. Maka pertama yang dilakukan oleh Abdullah bin Zaid, ya, dia menuangkan air dari gayung ke telapak tangannya. Jadi sebelum, ya, wudu itu ngambilnya dari tangan kita sendiri. Cuma sebelum tangan itu masuk ke dalam gayung, ini kalau wudunya nggak pakai keran ya, kalau ingin tangannya masuk ke dalam gayung, cuci dulu tangannya, baru tangan boleh masuk ke dalam gayung. Ya, ini yang kita dapati dari wudunya Rasulullah dan juga yang ditunjukkan oleh para sahabat ketika mereka mengatakan ini wudunya Nabi, ini wudunya Nabi, ya, tangan itu dicuci terlebih dahulu, baru kemudian dimasukkan ke dalam gayung. Maka Abdullah bin Zaid memasukkan tangannya, setelah dicuci tangannya, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam gayung. Tuma adkhala yadahu fil watan fahmat wama wastan syaqa wastan salasan ghurafat. Ya. Kemudian beliau memasukkan tangannya, mengambil air dari dalam ciduk, kemudian beliau berkumur-kumur, wastan syaqa wastan salasa ghurafat. Beliau berkumur-kumur, istinsyak dan istithar dengan tiga cidukan, tiga kali. Jadi begini ibu-ibu, ambil air, ambil, kemudian masukkan ke mulut, lalu masukkan ke hidung. Jadi langsung dalam satu cidukan, masukkan ke mulut, masukkan ke hidung, kemudian yang di mulut dikumur-kumurkan, kemudian yang di hidung dibuang, dibuang bersamaan. Jadi masukkan, kemudian di buang. Memasukkannya namanya istinsyak, mengeluarkannya istinsar. Istinsyak, istinsar. Nah, ini kita disunahkan untuk bersungguh-sungguh dalam memasukkan air ke dalam hidung, kecuali pada saat apa? Puasa. Kalau puasa jangan keterlaluan, atau jangan keterlaluan dalam apa? Memasukkan air ke dalam hidung. Kenapa? Karena bisa masuk ke kerongkongan. Ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Zaid. Dia mencidukkan air ke dalam mulutnya, langsung dihirup ke dalam hidungnya, lalu dibuang. Ini beliau ulangi tiga kali. Wastan syaqa wastan sara thalatha ghurafat. Tsumma adkhala yadahu faghsala wajhahu thalathan. Kemudian beliau mengambil air lagi ke dalam gayung, lalu mencuci tangannya tiga kali. Tangan kanannya 1, 2, 3. Tangan kirinya 1, 2, 3. Kemudian tsumma ghassala yadayhi marratain ila mirfaqain. Maaf. Tsumma adkhala yadahu fa ghassala wajhahu. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam ini, sebelum mencuci tangannya, beliau memasukkan tangannya ke dalam gayung, kemudian mencuci wajah. Wajah dulu. Mencuci wajahnya 3 kali. Cuci wajah 3 kali. Baru kemudian memasukkan lagi tangannya ke dalam gayung, lalu mencuci tangannya dari ujung sampai ke siku. Ya, dari ujung sampai ke siku. Jangan khawatir, nanti kesimpulan dari wudunya Nabi ada di bagian akhir makalah. Ya, sudah diringkas. Ini petunjuknya Abdullah bin Zaid, karena hadis tentang wudu itu banyak ya. Jadi kita perlu merangkum. Nanti rangkumannya ada di bagian akhir, ibu-ibu jangan khawatir. Kemudian beliau mencuci tangannya 2 kali. Ya. Nah, jadi dalam riwayatnya Abdullah bin Zaid, tangan itu cuma 2 kali. Dalam riwayatnya Utsman nanti 3 kali. Ada perbedaan. Makanya untuk jumlah mau 2 kali, 3 kali, 1 kali itu enggak jadi masalah. Tapi kalau urutan harus sesuai urutan. Kemudian kata beliau, "Tsumma adkhala yadahu fa masaha ra'sahu wa aqbala bihima wa adbara marratan wahidan." Kemudian Abdullah bin Zaid memasukkan tangannya lagi ke dalam gayung, kemudian beliau mengusap kepalanya, kemudian mengarahkannya ke depan, lalu mengarahkannya ke belakang. Jadi apa? Tangannya itu setelah dibasahkan masuk ke dalam apa? Ciduk, dibasuhkan, diusapkan ke kepala. Beliau mulai dari belakang, dikedepankan terlebih dahulu, kemudian dikebelakangkan. Ya, dikedepankan terlebih dahulu, kemudian dikebelakangkan. Marrotan wahidah, hanya 1 kali saja. Jadi mengusapnya tidak 3 kali, tapi 1 kali saja. Tsumma ghassala rijlaihi ila al-ka'bain. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Nah, di sini dilihat bahwa disunahkan untuk mencuci dua telapak tangan. Memang enggak disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, tapi dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam kita dapat bahwa beliau alaihi salatu wasalam mencuci kedua telapak tangan beliau, kemudian juga berkumur-kumur dan mengusap seluruh kepala. Ya, mengusap seluruh kepala. Nah, bagaimana dengan telinga, Ustaz? Ya. Tadi dikatakan bahwa disunahkan untuk mengusap telinga. Wa mashul udhunain zahirihima wa batinihima bima'in jadid, dengan air yang baru. Nah, dalilnya bahwa disunahkan untuk mengusap telinga adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udhunayhi zahirihima wa batinihima. Kata Abdullah bin Abbas bahwa Nabi alaihi salatu wasallam itu mengusap kepala dan kedua telinga beliau. Zahirihima wa batinihima. Bagian luarnya, bagian luar adalah bagian yang tampak. Wa batinihima dan bagian dalamnya. Sehingga disunahkan untuk mengusap telinga yang luar dan dalamnya. Ya, caranya ini diputar jari telunjuk kita ini dimasukkan ke bagian dalam, kemudian jempol itu untuk mengusap bagian luar. Nah, ini diputar bagian dalam, kemudian yang luar dipakaikan jempol. Ya, ini seperti ini. Dalamnya putar pakai telunjuk, luarnya pakai jempol. Jadi bagian dalam dan bagian luarnya itu apa? Dibasuh atau diusap dengan jari kita. Kemudian dalil yang menyebutkan, saya kan disebutkan dengan air yang baru, bilma al jadid, ya, bilma al jadid. Dalilnya bahwa Nabi SAW menggunakan air yang baru adalah dalil, ya, Abdullah bin Zaid, hadisnya Abdullah bin Zaid. Kata Abdullah bin Zaid, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau fa akhadha ma'an li udhunai khilafal ma'il ladzi masabihi ra'sah. Kata Abdullah bin Zaid dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, ya, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian beliau mengambil air baru untuk kedua telinganya. Khilafal ma'il ladzi masabihi ra'sah, bukan dari air yang telah dipakai untuk mengusap kepalanya. Ya, jadi sunnahnya adalah mengambil air yang baru. Ya, kalau misalnya ibu-ibu ada yang melakukannya tanpa mengambil air baru, enggak jadi masalah. Tapi disunahkan lebih afdal kita mengambil air yang baru sebagaimana yang disebutkan dalam hadisnya Abdullah bin Zaid. Jadi setelah membasuh kepala, ambil air baru, baru mengusap telinga. Ini yang afdolnya sesuai dengan hadis Abdullah bin Zaid. Kemudian termasuk sunnah adalah menyela-nyela. Ini bagi bapak-bapak, ya. Menyela-nyela tahlilul lihyah al-kathah, yaitu menyela-nyela jenggot apabila jenggotnya tebal. Ya, apabila jenggotnya tebal. Jadi kalau enggak ada jenggotnya, ya sudah, seperti biasa. Tapi kalau jenggotnya tebal, ya, karena yang namanya Islam ini kan bukan hanya di Indonesia. Ya, orang-orang Timur Tengah, ya, mereka diberikan biasanya jenggot yang tebal, ya. Jenggot yang tebal. Sehingga disunahkan untuk menyela-nyela jenggot. Ini juga sunnah, ya, ibu-ibu, ya, memelihara jenggot. Kata Nabi SAW, pendekkan kumis kalian dan biarkan jenggot kalian. Ya, perintah kepada kaum laki-laki agar mereka memendekkan kumis. Kalau kumis nggak boleh dipanjangin. Ini orang kebalikannya justru, ya. Kadang jenggotnya yang dipangkas habis, kumisnya dipelihara, kemudian dipuntir-puntir. Misai, dibuat misai. Ini kebalik. Ya, yang perlu dibiarkan itu adalah jenggot, kemudian kumis itu dipendekkan. Dan ini bukan ciri Islam radikal. Hati-hati. Kita ini luar biasa, babang belur betul. Ya, seruan orang agar kita itu menjauhi Islam, mulai dari ganti salam, kemudian penampilan radikal, ya. Hati-hati, jenggot radikal, jenggot ciri teroris. Ya enggak, itu sunnah Nabi. Nabi kita berjenggot. Oh, ada yang tokoh Islam mengatakan yang semakin panjang jenggotnya makin goblok katanya. Alhamdulillah saya sedih sekali. Nabi SAW jenggotnya panjang. Berani dia mengatakan Nabi goblok. Alhamdulillah. Para ulama mereka diriwayatkan mereka punya jenggot-jenggot yang panjang. Al-Imam Al-Ghazali ya, terkenal jenggot beliau memiliki jenggot, para sahabat jenggotan semua. Goblok semua kalau gitu. Makanya hati-hati ngambil ilmu, jangan ngambil dari orang-orang yang berpemahaman liberal. Ya. Nah, Nabi SAW, beliau memiliki jenggot yang lebat. Makanya dalam hadisnya Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Anna Rasulullah SAW kana idza tawaddoa akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hanakihi fa khallala bihi lihyatahu." Faqala hakadha amarani Rabbi Azza wa Jal. Kata Anas bin Malik, saya melihat Nabi SAW berwudu. Beliau ketika sampai bagian wajah, beliau ambil air. Ya, kemudian beliau basahkan jenggot beliau, kemudian beliau sela-sela. Ya. Beliau sela-sela jenggot beliau. Kemudian beliau mengatakan, "Hakadha amarani Rabbi Azza wa Jal." Beginilah Rabbku Azza wa Jal memerintahkanku untuk berwudu. Jadi disunahkan bagi yang memiliki jenggot yang lebat untuk menyela-nyela jenggotnya. Kemudian apa dalil yang menunjukkan disunahkan juga untuk menyela-nyela, selain menyela-nyela jenggot, juga menyela-nyela jari-jemari tangan dan kaki? Ya, dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Laqid bin Sabirah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala asbighil wudu'a wa khallil baina asabi wa balil fil istinshaq illa an takuna sahiman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sempurnakanlah wudu kalian." Jadi wudu itu harus kena semua bagiannya, jangan setengah-setengah atau jangan tidak sempurna. Misalnya harus sampai siku, kemudian dia tidak sempurnakan, sikunya enggak basah. Ya, sampai mata kakinya enggak basah. Jangan, sempurnakanlah wudu, kata Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, "Wa khallil bainal asabi," dan sela-selalah jari. Ya, jadi jari kita itu disunahkan untuk menyela-nyela air. Jadi ketika berwudu, ya tangannya seperti ini, sela-sela. Demikian juga kaki di sela-sela. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa balik fil istinsyaq ila an takuna sahiman," dan bersungguh-sungguhlah ketika kalian mengisap air ke dalam hidung. Jadi ya benar-benar masuk dalam hidung. Kecuali kalian sedang berpuasa. Kalau sedang berpuasa tidak perlu dalam-dalam. Karena khawatir apa? Masuk ke dalam kerongkongan. Nah, ini menunjukkan disunahkannya menyela-nyela jari. Nabi memerintahkan kita untuk menyempurnakan wudu, kemudian menyela-nyela jari kita. Ini hukumnya sunnah. Kemudian kata beliau, ya, termasuk sunnah yang ke-8 kata beliau rahimahullahu taala, "Wa taqdimul yumna 'alal yusra." Mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Ini juga sunnah. Artinya kalau kita mendahulukan yang kiri sah, akan tetapi menyelisih sunnah. Ya, yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Jadi tadi kita sebut ya, karena Nabi itu sering berwudu, maka sahabatnya itu banyak yang meriwayatkan wudunya Nabi. Ada Abdullah bin Zaid, ada Uthman bin Affan, ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Abbas. Karena mereka semua melihat bagaimana wudunya Rasulullah SAW. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas disebutkan, "Annahu tawaddo'a faghsala wajhahu akhadha ghurfatan min ma'in fawaddha biha wastansyaqa thumma akhadha ghurfatan min ma'in faja'alaha biha hakada adafaha ila yadihil ukhra." kata Abdullah bin Abbas, ya, bahwa beliau, ini Abdullah bin Abbas, ketika mencontohkan wudunya Nabi SAW, beliau mencuci wajahnya. Kemudian akhadha ghurfatan min ma, lalu beliau mengambil satu cindukan air, fahmat madhomiha wastan syakoh, maka beliau berkumur-kumur dan melakukan istinsyak. Thumma akhadha ghurfatan min ma'in faja'alha biha hakada adhafaha ila yadihil ukhra faghasala bihima wajhahu thumma akhadha ghurfatan min ma'in faghasala biha yadahu. Kemudian beliau, ya, mengambil satu cidukan, lalu kemudian dia tuangkan pada yang lain, ya, dibuat seperti ini, buat satu cidukan, kemudian dituang seperti ini, lalu beliau membasuh wajahnya. Kemudian thumma akhadha ghurfatan min ma'in faghasala biha yadah, lalu beliau mengambil air lagi, kemudian beliau mencuci yadahul yumna, mencuci tangan kanannya terlebih dahulu. Thumma akhadha ghurfatan min ma'in faghasala biha yadahul yusra, kemudian beliau mengambil satu cidukan lagi, baru mencuci tangan kirinya. Nah, ini menunjukkan bahwa tangan kanan atau bagian kanan didahulukan daripada bagian kiri. Kemudian dalil lain yang menunjukkan bahwa bagian kanan didahulukan dari bagian kiri adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullihi. Dalam hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Jadi kalau ingin melakukan sesuatu, beliau melakukan atau mendahulukan yang kanan. Ini pada mayoritas keadaan beliau. Namun di sana ada keadaan-keadaan tertentu yang kita mendahulukan yang kiri terlebih dahulu. Apa contohnya, Bu? Yang kiri dulu masuk kamar mandi. Apalagi? Nah, kalau keluarnya kanan dulu, ya. Melepaskan sandal, ya, melepaskan sandal yang kiri dulu dilepaskan. Demikian juga melepaskan pakaian, ya, kalau melepas didahulukan yang kiri, tapi kalau memakai didahulukan yang kanan. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk mendahulukan yang kanan ketika beliau memakai sandal. Memakai sandal kanan duluan. Watarok juli, demikian juga ketika bersisir. Jadi beliau alaihi salatu wassalam itu sisiran rambutnya itu dibelah dua. Jadi gaya rambutnya belah dua. Yang sisir sebelah kanan dulu, baru kemudian sebelah kiri. Jadi gaya belah dua itu sunnah, ya. Nabi membelah dua rambutnya, insyaallah. Kemudian ya belah tengah, itu kok belah dua, ya. Belah tengah, rambut belah tengah, ya, potongan rambutnya Nabi belah tengah, beliau isir sebelah kanan dulu, kemudian baru sebelah kiri. Hanya saja Nabi SAW tidak terlalu suka orang itu sering bersisir. Laki-laki itu sering bersisir. Karena sering bersisir itu kebiasaannya wanita. Ya, jadi sesekali saja bersisir, tidak setiap kali sisiran terus kayak perempuan. Kemudian watahulihi, demikian juga beliau suka untuk memulai bersucinya dengan sebelah kanan, mendahulukan sebelah kanan ketika bersuci. Wafisyanihi kullihi, dan dalam segala perkara dimulai dengan kanan. Baik, ya, ini menunjukkan disunnahkannya kita mendahulukan sebelah kanan terlebih dahulu. Kemudian kata beliau disunahkan juga untuk mengulanginya salasan, mengulanginya tiga kali, ya, mengulanginya tiga kali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, ya, Allah uriikum wudu'a Rasul sallallahu alaihi wasallam Maukah kalian aku tunjukkan bagaimana cara Nabi alaihi salatu wasallam berwudu? Tsumma tawaddoa salasan salasan. Kemudian beliau melakukan wudu 3 kali 3 kali. Ya, berwudu 3 kali 3 kali. Sehingga disunnahkan untuk mengulanginya 3 kali. Disebutkan oleh Syekh Mustafa Bukho, ya. Kata beliau, semua dalil yang terdapat dalam kitab-kitab sunnah, artinya hadis-hadis Nabi, ini secara lahiriah dia menunjukkan kewajiban. Ya, karena Nabi terkadang memerintahkan, ya, tawaddo bil basmalah atau bil bismillah. Tawaddo bismillah. Berwudulah kalian mengucapkan bismillah. Ini seakan-akan beliau memerintahkan, artinya hukumnya wajib. Tapi kata Syekh Mustafa Bukho, ya, dalil-dalil ini tidak serta-merta menunjukkan wajib, karena yang wajib itu yang disebutkan dalam ayat. Kadang terkadang ada Nabi SAW melakukannya, kadang beliau tinggalkan, seperti telinga. Kadang beliau meninggalkan, tidak membasuh telinganya. Sehingga menunjukkan bahwa telinga bukan termasuk hal yang wajib untuk dicuci, ya, atau untuk diusap. Kata beliau, tetapi yang menunjukkan ketidakwajibannya adalah ayat tentang wudu yang menunjukkan bagian-bagian yang diwajibkan untuk berwudu dan dalil-dalil lainnya. Artinya jangan kemudian kita punya pendapat, loh ini Nabi wudunya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, riwayat tentang wudu itu banyak. Mungkin dalam sebuah hadis disebutkan bahwa beliau menyebut apa melakukan hal ini, tapi dalam hadis yang lain tidak disebutkan beliau melakukannya. Berarti apa? Perkara itu bukan perkara yang wajib. Tapi keenam perkara yang kita sebutkan di awal tadi, ya, atau empat hal yang kita sebutkan di awal tadi, apa saja? Wajah, kemudian tangan, kemudian kepala dan kaki, ini tidak pernah ditinggalkan. Berarti inilah yang wajib. Adapun yang lain itu sifatnya adalah sunnah. Kemudian untuk melengkapi apa yang disebutkan oleh beliau, kemudian kata beliau yang terakhir sunnah wudu adalah muwalah, ya, berkelanjutan. Kenapa disunahkan? Jangan sampai airnya itu kering, ya, nggak langsung ditutaskan kemudian airnya keburu kering. Karena kan cuaca itu kan berbeda-beda. Kalau di sana kan panas, ya. Jadi kalau air itu tidak segera, wudu itu tidak segera ditutaskan, bisa jadi airnya kering terlebih dahulu sebelum wudunya selesai. Maka disunahkan untuk berkelanjutan, dituntaskan sampai selesai. Jangan kemudian disela-sela dengan aktivitas lainnya. Kemudian, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagian terakhir dari pembahasan wudu, kita juga disunahkan untuk berdoa setelah wudu. Ini juga sunnah. Artinya kalau misalnya seorang berwudu tidak membaca doa, wudunya tetap sah. Hanya saja, ya, Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan keutamaan orang yang berwudu kemudian membaca doa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, ya, potongan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa fa ahsana al-wudu'a tsumma qala." Kata beliau alaihi salatu wasallam, barang siapa yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, dia wudu dengan bersungguh-sungguh, dia sempurnakan wudunya, lalu dia membaca, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin." Ya, saya kira ibu sudah hafal, ya. Doanya, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya." Lalu dia lanjutkan, "Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin." Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Maka Nabi SAW, kalau seseorang itu dia berburu dengan sungguh-sungguh lalu dilanjutkan dengan membaca doa ini, "Futiyat lahu samaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha syaa." maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga, dan dia dipersilakan untuk masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Masya Allah. Jadi jangan lupa doanya ya ibu-ibu. Habis kita berwudu, wudu dengan bagus, kemudian baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahirin. Demikian juga ada doa lain yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kata beliau, ya man tawaddoa faqala subhanakallahumma, ini sama kayak doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya kalau kita dengarnya seakan-akan majlisnya mau selesai ya. Sudah selesai ya. Ya seperti doa kafaratul majlis. Nah, sebagian ulama mengatakan silakan dia baca ini atau baca itu atau dia gabungkan. Jadi setelah membaca doa tadi asyhadu an la ilaha illallah, dia lanjutkan dengan ini. Mudah karena kita sering mengucapkannya dalam kafaratul majlis, untuk kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba fi raqi syam tubi bi tabi'in falam yuksa ila yaumil qiyamah. Maka akan ditulis amalannya tersebut ya di lembaran berwarna putih lalu distempel di paha yang tidak hancur sampai hari kiamat. Ya, artinya pahalanya akan kekal abadi sampai hari kiamat nanti. Nah demikianlah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tata cara berwudu sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Kita simpulkan ya tata cara wudu ini, yang pertama apa? Berniat. Kemudian yang kedua membaca bismillah. Kemudian membasuh kedua telapak tangan sambil menyela-nyela jari. Jadi airnya di sela-sela. Kemudian tiga kali ya, dilakukan tiga kali. Kemudian berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Ya. Mahmahah berkumur-kumur, kemudian istinsya. Memasukkan air ke dalam hidung, kemudian istinsya. Sambil dibuang air dalam dari mulutnya. Ini lakukan tiga kali. Kemudian yang kelima, membasuh wajah. Ingat, membasuh berarti airnya banyak. Sambil menyela jenggot bagi yang lebat jenggotnya. Ini lakukan tiga kali. Kemudian yang keenam, membasuh kedua tangan sampai ke siku tiga kali dengan mendahulukan yang kanan. Ya, satu, dua, tiga. Kemudian satu, dua, tiga. Kemudian yang ketujuh, mengusap kepala dari belakang ke depan, lalu dari belakang ke depan, lalu dari depan ke belakang, diralat tentunya. Dari belakang ke depan, lalu dari depan ke belakang. Ya, diralat, mengusap kepala dari belakang ke depan, lalu dari depan ke belakang satu kali. Kemudian mengambil air baru, mengusap bagian dalam dan luar telinga satu kali. Ya. Kemudian yang kesembilan, membasuh kedua kaki sambil menyela-nyela jari sampai mata kaki. Ya, jadi mata kaki harus basah. Ini dilakukan tiga kali dengan mendahulukan yang kanan. Baru kemudian yang terakhir berdoa. Terakhir berdoa sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam An-Nasa'i yang telah kita sebutkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, demikianlah tata cara wudu. Kita telah selesaikan pembahasan tentang furud al-wudu, kewajiban-kewajiban dalam wudu dan juga sunanul wudu, perkara-perkara yang disunahkan dalam wudu. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang adalah al-istinja, itu bagaimana membersihkan dari al-baul wal-ghaid, dari buang air kecil dan buang air besar. Cukup sampai di sini. Kemudian kalau ada yang ingin tanyakan, kita masih punya waktu sekitar 15 menit.